Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي. Sudah disebutkan perbedaan-perbedaan antara penamaan Ahlus Sunnah dengan nama-nama syariah dan penamaan-penamaan Ahlul Bid'ah dengan istilah-istilah yang menunjukkan kesesatan mereka atau tokoh pencetusnya atau yang menyebutkan perbuatan mereka yang khas, kejelekan mereka yang khas. Itu penamaan-penamaan Ahlul Bid'ah. Berbeda dengan penamaan-penamaan Ahlus Sunnah yang syariah. Semuanya berdasarkan dalil-dalil, apakah secara langsung dengan nassan sharihan dari sunnah, dari hadis, atau dari praktek mereka terhadap ittiba' sunnah, praktek mereka dalam menempuh jalan sunnah. Maka nama-nama itu berbeda dengan nama-nama Ahlul Bid'ah. Terlihat pada beberapa poin. Poin pertama perbedaannya, annaha nisabun la tanfasil walau lahdah minal ummatil islamiyah. Adapun penamaan Ahlus Sunnah tidak pernah terpisah dari penamaan atau dari kaum muslimin secara umum sejak adanya atau sejak diajarkannya oleh Rasulullah SAW ala manhajin nubuwah. Fahiyya tahwi jami'al muslimin ala tariqatil ra'ilil awal wa man yuqtada bihim fi talaqil ilm. Maka penamaan-penamaan tersebut, apakah ahlu sunnah, ahlu hadith atau salafiyah, salafiyun atau Taifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, semuanya penamaan yang mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas keislaman yang benar akan terkena penamaan tadi dan tercakup dalam penamaan tadi. Berbeda dengan pemahaman atau berbeda dengan penamaan Ahlul Bid'ah yang hanya termasuk dalamnya kelompok tertentu saja, tidak yang lain. Itu yang pertama yang sudah kita baca sebelum duhur. Maka yang kedua, annaha tahwi kullal islam alkitab wassunnah fahiya la takhussu birasmin yukhalif alkitab wassunnah ziyadatan aw nuqsan. Yang kedua, ciri dari penamaan-penamaan Ahlus Sunnah yang syar'iyah berbeda dengan penamaan-penamaan Ahlul Bid'ah. Karena penamaan-penamaan Ahlus Sunnah dengan sekian macam julukan-julukan yang syar'iyah mencakup seluruh bagian-bagian Islam. Kalau tadi mencakup seluruh kaum muslimin, orang-orangnya terkena semua, selama mereka Islamnya benar, akan terkena dengan nama Ahli Sunnah, Ta'ifatul Mansurah, Firqatul Najiyah, Ahlul Hadis. Sekarang yang kedua, mencakup seluruh bagian-bagian agama. Akidahnya, ibadahnya, suluknya, akhlaknya, tidak khusus. Kalau penamaan Sufiyah hanya khusus pada bab tertentu, itu bab kesederhanaan, ketidaksombongan, kan begitu, zuhud. Sedangkan bab lain tidak terkena dalam nama itu, iya kan? Tetapi nama Ahlus Sunnah mencakup semua ajaran Nabi, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, suluknya, akhlaknya, termasuk zuhudnya, zuhud sunnah. Demikian pula penamaan Firqatul Najiyah atau Ta'ifatul Mansurah. Ini golongan yang selamat. Golongan yang dalam keadaan mereka selamat tidak mungkin kecuali jalan yang mengamalkan semua sisi-sisi agama. Iya kan? Ibadahnya, muamalah, suluknya, akidahnya. Berarti yang kedua, penamaan-penamaan ini mengena pada semua bagian-bagian agama. Tidak mengkhususkan satu, tidak ada yang lainnya. Tidak mengkhususkan satu tanpa yang lainnya. Dan tidak menyelisihi kitab wa sunnah. La ziyadatan wa la nuqsan. Tidak dengan penambahan-penambahan. Tidak pula dengan pengurangan-pengurangan. Al-Thalith, keistimewaan yang ketiga dari nama-nama Ahlu Sunnah ini, adalah anha alqabun minha ma huwa thabitun bi sunnah sahihah wa minha ma lam yubriz illa fi muwajahati ahli al-ahwa. Yang ketiga, bahwa nama-nama tersebut diambil dari dalil-dalil. Apakah dengan nas-nas, dalil-dalil yang langsung seperti kitab wa sunnah, atau diambil dari keadaan mereka yang namanya seorang muslim sejati pasti akan mementingkan ajaran Nabi, maka dijuluki Ahlus Sunnah Nabawiyah. Yang namanya muslim yang hakiki pasti mereka akan ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Setiap mu'min sadiq pasti akan Allah bela dengan kalimatnya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, mesti atasku untuk menolong orang-orang beriman. Maka ketika dikatakan ta'ifatul mansurah, golongan yang ditolong, maka terkena semua itu. Dan juga ini menunjukkan bahwa nama ta'ifatul mansurah betul-betul mansus, tersebut dalam nas Quran wa sunnah. Falamma zaharatil bid'ah tumayyiz bis sunnah, ketika muncul bid'ah, maka muslim yang sejati tadi disebutkan ciri khasnya pemegang sunnah. Walamma hukima ar-ra'yu tumayyiz, ketika mulai muncul orang-orang membesar-besarkan ra'yu, berpendapat dengan ra'yunya sendiri, pikirannya sendiri, maka muncul penamaan ahlul hadis. Mereka tidak pakai ra'yu tapi memakai hadis. Tidak memakai pendapatnya sendiri, tetapi memakai riwayat. Maka muncul ahlul hadith. Muncul penamaan ahlu al-athar. Walamma fashatil bid'ah wal ahwa wal khuluf tamayyazu bi hadji salaf. Ketika muncul berbagai macam ajaran-ajaran baru, kebidahan-kebidahan baru, muncul berbagai macam hawa nafsu, maka mereka muslim-muslim yang hakiki ini dikenal dengan nama yang membedakan bahwa mereka adalah golongan yang tetap pada prinsip yang pertama. Tadi kan baru, ini ajaran baru, pemahaman baru, muncul sekian banyaknya. Maka kelompok tadi dikenal kelompok yang masih tetap seperti apa adanya di masa salaf. Akhirnya dinamakan apa? Dinamakan pengikut salaf. Nah, maka muncul penamaan dengan istilah haji salaf. Ini bimbingan salaf. Ini bimbingan salaf. Ini bimbingan para pendahulu. Bimbingan para pendahulu. Bukan ajaran baru. Yang keempat, keistimewaan yang berikutnya. Bahwa penamaan-penamaan tersebut. Anaqdal wala wal bara wal mu'alah wal mu'adah ladaihim huwa ala al-islam. La ala rasmin. Bismin mu'ayyan. Bahwasanya diikatnya al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian, permusuhan dan pertemanan, tidak di atas penamaan, tapi di atas Islam. Di atas Islam itu sendiri. La ala rasmin bismin muayyan, tidak pada penamaan tertentu. Yang ini yang seperti bahas tadi, dia menamakan dirinya Ahlussunnah, Ahlussunnah, Ahlussunnah. Tetapi kalau hakikatnya dia tidak mengamalkan sunnah, kita tidak memberikan wala' pada mereka. Bahkan kita barok dari mereka. Sehingga ikatan wala' wal barok bukan pada penamaan. Apalagi pada warna. Apalagi pada bendera. Berbeda dengan hizbiyah. Pada warna, pada nama, pada bendera. Wah, sama-sama biru. Oh, golongan kita. Oh, sama-sama. Rasemnya, gambarnya sama. Golongan kita. Atau wah, tokohnya sama. Tidak. Mereka dengan nama Ahlus Sunnah atau dengan nama Ta'ifatul Mansurah atau dengan nama Fiqatul Najiyah atau dengan nama Ahlul Hadith, walaknya mereka bukan pada penamaannya, tetapi pada hakikat yang dimaksud dengan nama tersebut. Lihat ini perbedaan dari penamaan-penamaan Ahlul Bidah. Kalau penamaan-penamaan Ahlus Sunnah dilihat pada makna dan hakikatnya, bukan pada namanya. Jadi wala dan baronya bukan pada istilah dan nama, tetapi pada kenyataan yang ada wujudnya. Apakah dia di atas sunnah atau tidak atas sunnah? Apakah dia bersama jamaah atau keluar dari jamaah? Apakah dia mengikut salaf atau tidak mengikut salaf? Apakah dia bersama ahlul athar, ahlul hadith, atau bersama ahlul ra'i? Itu yang jadi masalah. Walanya kepada makna yang terkandung, bukan kepada nama. Kalau pada nama dan masing-masing menamakan dirinya dengan nama yang bagus-bagus, golongan amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Mungkin ada yang tanya, itu Islam itu ajarannya cuma itu? Oh enggak, ada yang lain. Tidak mewakili Islam secara keseluruhan. Tapi kalimat ahli sunnah, di dalam sunnah ada amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sunnah ada akidah yang lurus. Dalam sunnah ada dakwah yang benar. Dalam sunnah ada akhlak yang mulia. Dalam sunnah ada sekian bab-bab fikih di dalamnya. Sehingga kalimat ahli sunnah mencakup seluruh agama. Dan termasuk penamaannya adalah penamaan yang ada wujudnya pada kenyataan. Berarti apa yang keempat ringkasnya? Ringkasnya adalah bahwa mereka Ahlus Sunnah dengan penamaan-penamaan tersebut tidak menjadikan nama-nama itu sebagai pengikat al-wala wal-bara, tetapi menjadikan nama-nama itu sebagai pembantu pemahaman. Yang namanya Islam yang benar itu harus ala sunnah ketika disebut Ahlus Sunnah. Ketika disebut wal jamaah, maknanya yang namanya orang berpegang dengan sunnah itu harus tetap bersama jamaah. Ketika dikatakan salafiyun, maknanya Islam yang benar di atas sunnah bersama jamaah dan harus memahaminya dengan pemahaman salaf. Ketika dinamakan begitu. Sehingga mereka dengan penamaan-penamaan tadi memahami hakikat jalan itu apa. Hakikat golongan yang dikatakan selamat yang pasti akan ditolong itu siapa? Dia akan lengkap. Tidak, kamu tuh Ibnu Mansurah. Saya Firqatul Nasiyah. Enggak begitu. Kamu Ibnu Mansurah, kami Firqatul Nasiyah. Ini khodimun azakumullah terjadi kemarin ketika Salman Audah ingin menjatuhkan para ulama. Dia membuat tulisan buku yang berisi tentang Ahli Sunnah dan Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah dan Firqatul Najiyah. Kemudian dia berkata bahwa yang namanya Taifatul Mansurah, kalau ada jihadnya, ada perangnya, karena Mansurah akan ditolong dalam perang. Kalau gak ada perangnya, Firqatul Najiyah, golongan selamat tapi gak perang. Kalau perang, Taifatul Mansurah. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minal hizbiyah wadh-dhalalah wal ahwa. Lihat ucapan dia yang mengerikan. Padahal doktor, punya titel. Untuk apa titel itu kalau dia dalam keadaan menyimpang sesat? Qul inna a'udzubikumullah, kata dia, adapun para ulama, karena mereka tidak perang, maka mereka firqatun najiyah. Adapun para mujahidin di Afghanistan dan lain-lainnya, mereka adalah firqatun, ada taifatun mansurah, golongan yang ditolong. Dan gambarannya bahwa firqatun najiyah adalah lingkaran besar, sedangkan taifatun mansurah ada lingkaran kecil di dalamnya. Maka firqatun najiyah belum tentu taifatun mansurah, tapi taifatun mansurah mesti firqatun najiyah. Tinggi mana berarti? Hah? Kanirin azakum, lihat jahatnya. Tinggi mana berarti? Berarti tinggi mereka. Para mujahidin yang sebagian mereka masih merokok. Wallah. Terjadi. Itu dengan saksi mata. Lebih hebat, lebih tinggi daripada para ulama. Para ulama kan enggak ada perangnya Firqatul Najiyah. Di golongan Firqatul Najiyah. Adapun Taifatul Mansurah, mesti Firqatul Najiyah. Adapun Firqatul Najiyah, belum tentu Taifatul Mansurah. Dilihat ada jihadnya enggak, katanya. Mereka cuma duduk. Dan ulama terbagi dua. Mulai. Ngelantur. Ada ulama warokil, ada ulama haroki. Ini grupnya, bukan dia. Grupnya mengatakan begitu. Bahwasanya ada ulama itu yang ikut jihad. Ada yang enggak, cuma duduk aja. Ulama waroki, ulama kertas. Waroki itu kertas, warokah. Ada ulama haroki yang bergerak. Bikin gerakan-gerakan. Nabiina azakumullah, siapa ulama waraqi? Sami wala hadat, kalian namakan semua para ulama ahli sunnah, dikatakan mereka lah ulama waraqi. Lantas ulama yang haraqi siapa? Kata mereka Hasan al-Banna, Said Qutb, kemudian tokoh-tokoh mereka. Inna lillahi wa raji'un. Mulai mereka angkat yang haraqi dan mereka jatuhkan yang waraqi. Yang katanya ulama kertas, hanya baca kitab, baca kitab, baca kitab. Kemudian azakumullah, dari kejadian ini menunjukkan bahwa mereka Salmaniyin ini, pengikutnya Salman Audah, menganggap bahwa dua penamaan tadi penamaan yang berbeda. Taifatul Mansurah kelompok lain, Firqatul Najiyah kelompok lain. Kelompoknya berbeda. Dan ini kebid'ahan. Ini bid'ah muhdatsah. Sejak dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama sudah menyatakan hadhihi, ini adalah i'tiqad. Hadha i'tiqad firqatun najiyah. Al-mansurah. Firqatun najiyah yang ditolong. Sama apa enggak sama? Sama. Firqatun najiyah. Al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dijadikan sebagai badal atau sebagai sifat-sifatnya. Golongan yang selamat. Ini akidah golongan yang selamat. Siapa golongan selamat? Al-mansurah yang selalu ditolong. Siapa mereka? Wahai Syekhul Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang dengan sunnah dan wal jamaah. Kalau mau dilanjutkan lagi, lebih rinci lagi, yaitu Ahlul Hadithi wal Athar, yaitu pengikut Salafus Saleh, yaitu. Jadi nama-nama tadi hanya menjelaskan. Bukan kelompok berbeda. Kamu Salafin, si Ahlus Sunnah. Kata Hasmi. Kamu Salafin, kalau kami Ahlus Sunnah. Kami dengan kalian berbeda. Ini berarti jahil. Bodoh, dia enggak ngerti apa itu makna Ahlus Sunnah dan apa makna Salafi. Maka ciri khasnya nama-nama tersebut, alhamdulillah mereka ahlu sunnah tidak mengikatkan al-wala wal-bara pada penamaan-penamaan, tetapi pada hakikat kenyataannya. Apakah benar-benar di atas salaf? Apakah benar-benar di atas jamaah? Apakah benar-benar mereka mengikuti sunnah? Al-khamis, yang kelima. Anna hadhil al-alqab lam takun da'iyah lahum lit-ta'assub li syakhsin duna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keistimewaan yang kelima, nama-nama tadi, nama-nama ahli sunnah, julukan-julukan tadi, tidak ada yang mengajak pada ta'assub. Enggak ada yang mengajak kepada ta'assub pada orang tertentu. Enggak ada. Khonibidina azakumullah, tidak seperti mereka. Hizbiyin selalu menggantungkan pada fulan. Pokoknya fulan. Salah atau benar, pokoknya fulan. Kalau kita tidak. Akhirnya mereka yang bodoh melihat dari jauh, salafin ribut terus. Karena bodoh, jahil, melihatnya dari jauh dengan kebodohan. Padahal maknanya mereka tidak pernah taklid pada siapapun. Dulu sama fulan, sekarang ditahdir. Kemudian sama fulan, sekarang ditahdir lagi. Sekarang kok kamu ini sama siapa sih? Sama yang hak. Sekarang mungkin sama Ustaz Fulan, mungkin besok udah berubah. Ya kita tinggalkan. Lihat ahli sunnah. Lihat ahli sunnah, ikhwan fillah, enggak tergantung pada orang tertentu sama sekali. Tergantungnya pada hakikat dari makna-makna tadi. Hakikat dari penamaan-penamaan tadi. Yaitu selama dia di atas sunnah, di atas jamaah, selama dia mengikut salaf, selama dia bersama para ulama ashabul hadith, maka kita bersama mereka. Kalau ternyata, na'udzubillah min dzalik, la samahallah, tiba-tiba berubah, meninggalkan sunnah, meninggalkan al-jamaah, atau meninggalkan para ulama, maka dia kita tinggalkan. Kainan man kan, siapapun dia. A'azakumullah, lihat ahli sunnah. Nama-nama tadi tidak menjadikan seorang ta'assub. Tapi justru sebaliknya. Menjadikan seorang mengukur, bukan dengan bulan, tapi dengan hakikat nama-nama tadi. Apakah masih di atas sunnah? Apakah masih bersama jamaah? Apakah masih berpegang dengan pemahaman salaf? Apakah masih bersama para ulama ashabul hadith? Maka kita bersama dia. Kalau dia berubah, jangankan bulan wa bulan, pimpinan panglima tertingginya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Para ulama selalu jeli melihat dan memperhatikan, membimbing kita. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermasalah, mana yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang selamat. Sehingga kalau kita bersama para ashabul hadis, insyaallah biidznillah selamat, akan selamat. Wal nashra', atau yang keenam, anna hadhihi al-alqab la tufdi ila bid'ah. Keistimewaan yang keenam, bahwa penamaan-penamaan tersebut tidak membawa kepada kebid'ahan. Tidak menyeret kepada kebid'ahan. Penamaan khawarij, khuruj, bid'ah. Penamaan qadariyah, dari kebid'ahan, mengingkari takdir. Penamaan sufi, dari kebid'ahan, mengharuskan pakaian yang seperti itu. Yang lebih dari itu dikatakan sebagai israf dan seterusnya. Kalau penamaan ahli sunnah, wal jamaah, atau ahlul jamaah, atau ahlul hadith wal athar, atau penamaan dengan salaf, salafiyun, salafiyah, tidak membawa kepada kebid'ahan sama sekali. Wala ma'asiyah, bahkan tidak membawa kepada kemaksiatan sama sekali. Wala asabiyah, dan tidak pula membawa kepada asabiyah. Kalau kita berpegang, pokoknya siapa yang di atas sunnah bersama kita. Asabiyah bukan? Hah? Bukan asabiyah. Kenapa? Karena itu agama. Berbeda dengan nama-nama lain. Pokoknya saya bersama Jam bin Safwan. Hizbiyah. Pokoknya saya bersama Fulan, Ustaz Fulan. Hizbiyah. Tetapi kalau pokoknya saya bersama sunnah, pokoknya saya siapa yang bersama jamaah, saya bersama dia. Ta'assub bukan itu. Bukan ta'assub. Justru itu berpegang dengan agama. Maka nama-nama tadi tidak membawa kepada asabiyah, tapi membawa kepada agama itu sendiri. Semakin kita berpegang, semakin kita berpegang dengan agama. Adapun nama-nama lain, contoh sederhananya nama-nama organisasi. Kalau kamu berkata saya pokoknya bersama dia usunnah, yang tidak setuju dan tidak mau dengan dia usunnah, maka dia bukan teman saya. Asofia itu bukan Asofia. Asofia. Kenapa? Itu bukan penamaan syariah. Penamaan yang bagus kalau yang dimaksud makna. Kalau yang dimaksud adalah makna. Sunnah juga. Tetapi kalau yang dimaksud adalah nama sebuah organisasi, nama sebuah yayasan, kemudian kamu mengatakan pokoknya yang bersama ini dalam organisasi, maka bersama kita. Itu asobiyah. Tetapi kalau yang tadi, siapa yang berjalan di atas sunnah, siapa yang masih berpegang dengan al-jamaah, siapa yang tetap bersama ahlul athar, para ulama, maka huwa minna wa fina. Maka dia golongan kami. Kami golongan dia. Kalau keluar dari al-jamaah, menyimpang dari sunnah, meninggalkan para ulama ahlul athar, maka dia bukan golongan saya. Dan saya bukan golongan dia. Ta'asub atau bukan ta'asub? Bukan ta'asub. Kan ini agama. Ini di. Maksudnya, siapa yang di atas Islam itu saudara kita? Siapa yang menyimpang dari Islam? Ya bukan, kan begitu. Itu keistimewaan-keistimewaan penamaan-penamaan yang syariah terhadap ahli sunnah. Wal nashra fi at-ta'rif bi musammayati ahli sunnah wal jamaah bi ikhtisar. Sekarang kita masuk kepada definisi dari penamaan-penamaan tadi. Tadi baru contoh-contoh saja, sekarang kita definisikan apa maksudnya masing-masing bi ikhtisar secara ringkas. Awalan ahli sunnah wal jamaah, yang pertama ahli sunnah wal jamaah. Yang tadi sudah disinggung sedikit. Hadza laysa min al-asma'il mashhurah allati 'urifa biha ahli sunnah. Ini adalah nama dari nama-nama yang terkenal yang dikenal dengannya ahlu sunnah. Wahuwa yutlaq makrunan bis sunnah, dan dia selalu diucapkan beriringan dengan sunnah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dan kadang-kadang pula dimaksudkan sendiri-sendiri dengan ahlu sunnah atau ahlul jamaah. Maksudnya sama. Mereka ahlul jamaah, mereka ahlu sunnah, atau mereka ahlu sunnah wal jamaah. Wahuwa qalil. Adapun kalimat ahlul jamaah jarang disebut oleh para ulama, tetapi sama maknanya. Wal ghalib iqtiranuhu bis sunnah, yang sering disebut oleh mereka digabungkan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna sunnah maqrunatun bil jamaah, yang namanya sunnah selalu beriringan dengan al jamaah. Kama annal bid'ah maqrunatun bil furqah, sebagaimana bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan. Kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Kalau sunnah selalu beriringan dengan persatuan. Fa nabiyina a'azakumullah, persatuan yang syar'i, persatuan yang hakiki, bukan persatuan semu. Kalau persatuan semu yang mereka maksud, yang mereka tuju, maka mereka melihatnya, wah ini berpecah belah terus. Kenapa? Karena mereka menganggap persatuan itu adalah digabungkan dalam keadaan berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang mereka maukan. Maka ketika seorang ahli sunnah menyatakan, ini beda, ini bid'ah, ini menyimpang, dianggap, wah ini memecah belah ini. Akhirnya dimusuhi orang tadi. Kasihan. Padahal dia justru meluruskan yang namanya sunnah ini, yang namanya ini bid'ah. Dipisahkan antara sunnah dengan bid'ah. Dianggap memecah belah. Tetapi yang dimaksud tadi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Diiringkan sunnah dengan al jamaah, kebersamaan. Yang ini kebersamaan di atas prinsip-prinsip sunnah. Kebersamaan di atas usul. I'tiqad ahli sunnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun kebid'ahan selalu beriringan dengan perpecahan. Karena setiap kebid'ahan dikerjakan selalu terjadi perpecahan. Tadinya para sahabat dan umat Islam satu. Muncul Syiah jadi dua. Muncul Khawarij jadi tiga. Muncul Qadariyah jadi empat. Muncul Mu'tazilah dari 5, jadi 6, 7, terus tambah pecah, tambah pecah, tambah pecah. Ketika para ulama menyatakan, jangan dekati mereka, jauhi mereka. Apakah beliau yang memecah belah, atau kebid'ahan tadi yang memecah belah? Qanibirina azakumullah, pakai kacamata ilmu, pakai kacamata sunnah. Pakai kacamatanya para ulama, jangan kacamata hizbiyin. Kalau kacamata hizbiyin, orang-orang partai, menganggapnya itu pecah. Suara kita jadi kecil. Jadi sedikit. Tadinya banyak. Masya Allah sampai full, sampai keluar masjid kalau hadir kajian. Sekarang jadi sedikit. Gara-gara tahdir-tahdirmu tadi. Karena apa pikirannya? Hizbiyah. Jumlah. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kita pemilu bisa menang gak? Itu hizbiyah. Itu pikiran-pikiran hizbiyah. Adapun pikiran ulama atau kacamata mereka, kacamata ilmu, maka mereka melihatnya dari sisi hak atau batil. Dari sisi mana yang hak disampaikan, mana yang batil diterangkan. Ini batil, hati-hati daripadanya. Mau mengikut sedikit ataupun banyak, ya, Allah yang menakdirkan. Kalau sedikit tidak apa-apa, banyak alhamdulillah. Qulina na'azakumullah. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah, yang namanya Ahlus Sunnah selalu bersama jamaah, sedangkan Ahlul Bid'ah selalu bersama perpecahan furqah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kama yuqal Ahlul Bid'ah wal Furqah. Wa min asbabi tasmiyatihim bihadzal ism, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di antara sebab-sebab penamaan tersebut, annahum qad tamayyazu bimayyizatain. Kenapa kau dinamakan golongan yang muslimin yang hakiki ini, yang masih di atas kebenaran, yang masih bersama sahabat manhajnya dan jalannya, kenapa dijuluki ahli sunnah wal jamaah? Karena mereka memiliki dua mayyizah, dua keistimewaan. Zahiran wa batinan. Mereka memiliki dua mayyizah, keistimewaan yang azimatain, yang sangat besar, keistimewaan yang khas, yang paling besar. Apa itu? Al-ula, mayyizatul ula, tamasukuhum bisunnatir rasul hatta saru ahlaha. Pertama, karena mereka berpegang dengan sunnah, sunnah Rasulullah SAW, hingga mereka dijuluki ahlinya, ahli sunnah. Bikhilafi sa'iril firaq, fahiyya tatamassak bi'ara'ihim wa ahwa'ihim. Berbeda dengan firqah-firqah sesat, mereka berpegang dengan pendapat-pendapat pribadi mereka, atau pribadi tokoh-tokohnya, atau dengan hawa nafsu mereka, atau aqwali qadatihim, atau ucapan tokoh-tokoh mereka. Fahiyya la tunsab ila sunnah, maka ucapan mereka, prinsip mereka, pegangan mereka tidak bisa dinisbatkan kepada sunnah. Karena itu pikiran mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, atau pikiran tokohnya, hawa nafsu tokohnya, maka enggak bisa dinisbatkan kepada sunnah. Adapun ahlu sunnah, mereka tamassukuhum bisunnah. Mereka berpegang dengan sunnah. Maka nusiba, maka mereka dinisbatkan kepada sunnah. Wa innama tunsab ila bid'aiha au ila a'immatihim au ila af'alihim kama taqaddam. Adapun ahlul bidah tadi, gak bisa dinisbatkan pada sunnah, tetapi dinisbatkannya kepada tokohnya misalnya. Seperti Jahmiyah, Asyariyah, Kullabiyah, itu kepada tokohnya. Atau dinisbatkan kepada jenis perbuatannya. Khawarij, atau Rawafid, ila akhirih. Itu mayyizah yang pertama, bahwa mereka berpegang teguh dengan sunnah. Mayyizatu tsaniyah, al-mayyizah tsaniyah, annahum ahlul jamaah, bahwa mereka yang selalu bersama jamaah. Kenapa dikatakan ahlul jamaah? Karena mereka ijtama'u 'alal haqqi. Lijtima'ihim 'alal haqq. Karena mereka bersatu di atas kebenaran. Ini namanya persatuan hakiki. Apa persatuan yang hakiki? Bersatu di atas kebenaran. Anabidina azakumullah. Kalau orang mau nikah, atau habis nikah, habis akad, menemui istrinya, pegang kepalanya, doa, Allah minna saluka khairaha wa khairu mazabataha alaih, wa'udhika min syariha wa syari mazabataha alaih. Kemudian sholat sunnah, apa doanya? Ketika sholat sunnah diaminkan oleh istrinya, Allahumma jma'na ma jama'ta bi khair, wa farriq bainana idha faraqta ila khair. Satukanlah kami kalau disatukan kami di atas kebaikan, dan pisahkan kami kalau kami dipisahkan untuk kebaikan. Berarti ada enggak perpisahan yang untuk kebaikan? Ada, barakallahu fikum. Maka qulna a'udzubillah, kalau bersama-sama dengan dia madarat, kalau bersama dia banyak syubhat, ya lebih baik berpisah. Maaf saja, kita cerai. Iya kan? Ya cerai antara kita juga bisa kan. Artinya kalau bersama-sama isinya syubhat lagi, syubhat lagi, syubhat lagi. Maka kali saat itu harus berpisah. Ila khair, untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Qulna a'udzubillah. Maka yang namanya persatuan-persatuan di atas kebenaran. Kalau kamu di atas kebenaran, dia di atas kebatilan, enggak akan bisa bersatu walaupun dipaksa-paksakan. Walaupun zahirnya bersatu, tampaknya bersatu, qulubuhum syatta. Hati mereka bertentangan. Seperti Yahud. Allah katakan tentang mereka bahwa kamu lihat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Kamu lihat mereka sepertinya jami'an, berjamaah bersatu. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka berjauhan, bertentangan. Dipaksa harus bersatu, bersatu, bersatu. Ada yang dianggap pemecah belah, singkirkan. Mujahidin ahli tauhid, muwahhidin disingkirkan. Diperangi rame-rame oleh 7 kelompok mujahidin di Afghanistan. Dalamnya ada Syiahnya, ada Syariahnya, ada Kuburiyunnya, ada komunisnya, ada sufinya, bahkan sufi yang ekstrim yang sampai dia memberikan setiap tahunnya emas kepada pimpinannya seberat pimpinannya. Hadirin a'azakumullah, itu ada di situ mujahid. Itu bersatu. Kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Kita enggak boleh, kita harus bersatu, kita harus bersatu. Apa itu persatuan? Bukan, menunda perpecahan. Bukan persatuan, menunda perpecahan. Nanti aja pecahnya. Kapan? Baru dapat kabul sudah ribut sendiri mereka. Sudah perang sesama mereka. Qanibirin a'azakumullah. Itu pengalaman-pengalaman yang dijalani oleh manusia. Dan itu bukan satu kasus. Sudah sekian banyak kasus. Yang berusaha-berusaha bersatu, bersatu, bersatu. Tapi ujung-ujungnya tetap pecah. Kapan? Kalau sudah menganggap sudah menang rebutan. Rebutan kemenangan. Qulina a'udzubikumullah. Maka itu bukan persatuan tetapi menunda perpecahan. Qala, dikatakan selanjutnya, maka mayyiza ahli sunnah yang kedua adalah mereka tetap bersama jamaah. Apa maknanya bersama jamaah? Apa maknanya ahlul jamaah? Lijtima'ihim 'alal haqq, mereka bersatu di atas kebenaran. Wa 'adamu tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah belah. Bikhilafil firqul ukhra, berbeda dengan firqah-firqah lain. Fa innahum la yajtami'una ala haqq, karena mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum fala haqq yajma'uhum, karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka. Enggak ada kebenaran yang mengumpulkan mereka, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Tetapi kita karena berkeyakinan dengan keyakinan yang sama. Kebenaran hanya pada Allah dan Rasulnya. Maka kebenaran hanya pada Quran wa Sunnah. Dan kebenaran hanya pada ijma' salaful ummah. Maka mereka berjalan di atas jalan itu. Dan mereka tahu, enggak akan bisa berjalan di jalan itu kecuali bersama para ulama ahlul hadis. Maka ada perangkat-perangkat persatuannya ada. Kalau ada yang tidak mau, diajak pada sunnah, diajak pada kitab, diajak untuk mendengarkan fatwa ulama, mendengarkan nasihat para ulama, enggak mau, maka bukan kita yang memecah belah, dia. Dia yang memecah belah. Coba kalau ikut semua, satu. Kalau mereka mengikut semua dengan kitab wa sunnah dan bimbingan para ulama, maka kita bersatu. Tapi jadinya perpecahan ketika sebagian kita tidak mau menerima fatwa ulama, nasihat ulama, dan mereka menentang para ulama. Bahkan sunnah disampaikan, ini kan dibantah dengan ra'yu. Maka mayyizah yang ada pada ahli sunnah dua. Pertama, mereka berpegang dengan sunnah. Kedua, keistimewaan mereka tetap bersatu di atas kebenaran. Tetap bersama al-jama'ah. Maka itulah yang menyebabkan mereka dijuluki dengan ahli sunnah wal-jama'ah. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah ketika mendefinisikan ahlu sunnah. Qal, beliau berkata, humul mutamassikun bikitabillah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mattafaq alaihi sabiqun al-awwalun. Mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah yang berpegang dengan kitab wa sunnah, sunnah Rasulullah sallam, dan yang mereka sepakat atau mengikuti apa yang disepakati oleh kaum muslimin yang pertama, ijma, yaitu sabiqun al-awwalun al-muhajirun wal-ansar walladzina taba'uhum bi'ihsan, dan apa yang disepakati oleh mereka para tabi'in lahum bi ihsan. Itu al-sunnah yang bersatu bersama al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, itu yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Maka itu al-jamaah. Thaniyan ahlul hadis, penamaan kedua sekarang dengan nama ahlul hadis. Min al-asma'i allati yusamma biha ahlus sunnah wal jamaah ahlul hadis. Wa hadha yaruddu katsiran fi kalam aw yaridu katsiran fi kalam katsirin min a'immah aw min al-a'immah ka syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi min ahli al-'ilmi qablahu wa ba'dahu yadhkuruna ahlul hadis wa ahlus sunnah mubayyinina i'tiqadahum wa la yufarriquna bainal mustalahain. Di antara penamaan yang biasa dipakai untuk menjuluki ahli sunnah adalah ahlul hadis. Dan ini yarid kathir, ini disebutkan sering sekali dalam ucapan kebanyakan para a'immah. Kebanyakan para imam menyatakan ahlul hadis atau ashabul hadis, ashabul hadis. Seperti Imam Sabuni dengan bukunya I'tiqad Ashabul Hadis. Naam. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lainnya dari kalangan para ulama yang dulu, yang setelahnya ataupun yang sebelumnya, mereka selalu menyebutkan ahlul hadis, ahli sunnah, mubayyinina i'tiqadahum, menerangkan keyakinan mereka. Wa la yufarriquna bainal mustalahain, dan mereka tidak membedakan antara dua istilah. Tidak membedakan antara dua istilah, ahli sunnah dengan ahlul hadis, tidak. Tapi justru menerangkan ahli sunnah itu adalah ahlul hadis, ahlul hadis itulah ahli sunnah. Jangan seperti yang tadi Salman Auda membedakan antara firqah Najiyah dengan Taifatul Mansurah. Ada juga yang membedakan firqah Taifat ahlul hadis dengan Taifat ahlu sunnah. Kata mereka berbeda. Kalau ahlu hadis ini seperti fulan fulan fulan. Kalau ahlu sunnah kita kaum muslimin secara umum. Sama ya, khonifidina azakumullah. Kenapa? Mereka menyebutkan dua nama tadi seperti nama-nama lainnya. Saling menerangkan. Kalau ada yang gak paham ahlus sunnah. Apa itu ahlus sunnah? Yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi. Diterangkan sama yang lain. Hah? Yang berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi itu. Sunnah yang sahihah. Yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang diriwayatkan dengan sanad. Dengan rawi-rawi yang muttasil. Dengan orang-orang yang thiqatun thabit, dengan tanpa mu'alla, tanpa illah, gairu mu'allalin wala syad. Apa maknanya? Maknanya berpegang dengan sunnah, jangan yang dianggap sunnah, jangan. Tapi dengan sunnah yang sahih, diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ahlu sunnah itu adalah ahlul hadis, yang berpegang dengan hadis-hadis yang sahih. Paham? Menerangkan makna ini. Menerangkan makna ahli sunnah adalah ahlul hadis. La yufarriqun bainal mustalahain, mereka tidak membedakan antara dua istilah tadi, tapi justru mubayyinin i'tiqadahum, meyakini atau menerangkan keyakinan mereka. Hadzal imam as-sabuni yaqul fi aqidatihi, Imam as-Sabuni berkata dalam kitabnya, dalam aqidahnya, inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول بالرسالة والنبوة. Kata Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, kata beliau, sesungguhnya Ashabul Hadith adalah mereka-mereka yang berpegang dengan kitab wa sunnah, yang semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan semoga menjaga mereka yang masih hidup. Mereka mempersaksikan untuk Allah dengan keesaan, sebagaimana mereka mempersaksikan untuk Rasulullah dengan risalah dan nubuah. Lihat, sama toh? dengan para ulama menyatakan ahli sunnah adalah yang berpegang dengan kitab sunnah. Di sini katakan ahlul hadis adalah yang berpegang dengan kitab sunnah, sama, tidak berbeda. Ila an yaqul, sampai beliau berkata, wa qad a'adha Allah ahla sunnah min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih, dan Allah sudah melindungi ahli sunnah, melindungi dari tahrif, penyelewengan-penyelewengan dalam menafsirkan makna-makna sifat, menyelamatkan mereka dari takyif, dari pintu takyif, pintu kayak apa sifat Allah, kayak apa sifat Allah yang akhirnya sesat nantinya. Wa tashbih, dan mereka diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari tashbih, dari penyerupaan. Maknanya bahwa ahli sunnah tidak mentakwilkan, tidak mentahrif, tidak mentakyif, dan tidak menganggap sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa manna alaihim bitta'rifi wa tafhim, dan Allah berikan kepada mereka at-ta'rif, pemahaman pengenalan, wa tafhim, pemahaman-pemahaman yang benar. Tadi bicara ahlul hadis, sekarang bicara ahlul sunnah. Sama atau tidak sama? Sama. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, madhhabus salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah, fal murad bi ahlul hadis fi kutubi aqaidis salaf hum ahlus sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa madhhabnya salaf ahlul hadis dan sunnah dan juga al-jamaah, yang dimaksud dengan ahlul hadis adalah yang dalam kitab-kitab adalah aqidatus salaf. Ini mereka yang berakidah dengan akidah salaf. Hum ahlus sunnah. Mereka ahlus sunnah. Disebutkan madhabus salaf. Disebutkan ahlul hadis. Disebutkan ahlus sunnah. Disebutkan al-jamaah. Semua disebutkan untuk menerangkan satu golongan saja. Tidak ada dua, tiga, tidak ada. Al-jama'ah wahidah, la jama'at. Kata Syekh Rabi dalam satu bukunya membantah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan judul jama'atun wahidah, la jama'at. Jama'ah yang satu, bukan jama'ah yang berbilang. Jama'ah itu satu. Ya ini tadi, jama'ah salaf, jama'ah ahlu sunnah, jama'ah mereka-mereka yang berpegang dengan hadis, itu satu jama'ah. Satu golongan. Kenapa membantah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan judul seperti itu? Karena mereka mengesankan jamaah itu banyak. Mengesankan jamaah itu banyak. Di mukaddimahnya buku tadi, bukunya Abdul Hadi al-Misri juga sama. Wahai kaum muslimin, afradan wa jama'atin. Wahai kaum muslimin, afradan wa jama'atin. Lihat, setiap alinea dipanggil dengan kaum muslimin, afradan wa jama'at. Dengan alif dan ta' maftuhah. Yang artinya, wahai kaum muslimin yang sendiri-sendiri ataupun yang di jamaah-jamaah. Tanya, jamaah-jamaah mana saja itu wahai Abdul Hadi? Jamaah itu tabligh, jamaah itu surah, jamaah ini, jamaah. Kan begitu. Jamaah ikhwan muslimin, jamaah jihadin, jamaah. Padahal yang namanya jamaah satu, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain bukan jamaah, firqah. Karena mereka yufarriq, maka dikatakan furqah atau firqah. Tetapi ahlu sunnah, mereka mengajak untuk bersatu di atas kebenaran, maka mereka lah al-jama'ah. Wahidah. Yaqul Ibn Taymiyyah, wa nahnu la na'ni bi'alil hadith al-muqtasirina ala sima'ihi au kitabatihi wa riwayatihi, bal na'ni bihim kulla man kana ahakku bihifzih wa ma'rifatih wa fahmih zahiran wa batinan wattiba'ihi batinan wa zahiran wa kadzalika ahlul Qur'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kami tidak bermaksud dengan kalimat ahlul hadis adalah yang mengkhususkan mendengar hadis atau mencatat hadis atau meriwayatkan hadis, tetapi kami memaksudkan dengan kalimat ahlul hadis adalah mereka-mereka yang sangat mementingkan dan menjaga hadis, mengenalinya dengan benar, memahaminya secara lahir dan batin, dan mengikutinya secara lahir dan batin. Ya tuhan dan azakumullah. Orang mendengar hadis, mempelajari hadis banyak. Bahkan insoha, kalau benar, tokoh-tokoh sufi ada yang hafal sekian juta hadis. Tapi saya yakin kadzab. Wa insoha, kalaupun benar, mereka hafal sekian hadis, sekian juta hadis. apakah jadi dalil kalau mereka di atas kebenaran? Tidak. Kenapa tidak? Karena ahli hadis yang dimaksud oleh para ulama adalah orang yang berpegang dengan hadis itu sendiri. Dia ahli bil hadis dan dia berpegang. Mutamassik bil hadis. Wa hifdhihi, menjaganya. Wa fahmihi zahiran wa batinan, memahaminya dengan benar. Wa tibaihi, dan mengikutinya batinan wa zahiran, cara lahir dan batin. Di hati meyakini, di zahirnya dia mengamalkan, di lisannya dia mengikrarkan semua yang dia pelajari dari hadis-hadis sahih. Maka itu dikatakan ahli sunnah, ahlul hadis. Wa kadzalika ahlul Quran, demikian pula dikatakan ahlul Quran. Manhum ahlul Quran? Kuanya hafal Quran tapi dia mubtadi' dhal. Apakah ahlul Quran? Bukan ahlul Quran. Oh, ini dia hafal dengan 7 qiraah. Masyaallah. Tetapi dia mubtadi' dhal. Apakah dia ahlul Quran? Bukan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Dia alim bil Quran, memahaminya dengan benar sesuai dengan pemahaman salaf, dan dia mengamalkan zahiran wa batinan pada dirinya. Maka dia berjalan di atas sunnah wal Quran, dan dia berjalan di atas salaf dalam memahami Quran wa sunnah. Maka dia ahlul Quran, ahlul sunnah. Thalitha, nama yang ketiga, al-athariyah atau ahlul athar. Hada lisam yutliquhu kathirun min ahli al-ilm. Kalimat ini juga diucapkan oleh beberapa ulama. Wa yuriduna bihi ahli sunnah, juga yang dimaukan ahli sunnah wal hadith. Qala ibn Abi Hatim al-Razi, dikatakan oleh ibn Abi Hatim al-Razi, madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulullah SAW wa ashabuhu wa tabi'in wa tamassuk bimadhabi ahli al-athar. Lihat ucapan Ibn Abi Hatim al-Razi rahimahullah. Madhab kami wa ikhtiyaruna, dan pilihan kami, jalan kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in. Wa tamassuk bimadhabi ahli al-athar. Perhatikan. Dan kami berpegang dengan madhabnya ahlul athar. Dijuluki ahlul athar. Mithil Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Siapa ahlul athar? Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Wa qala fi mawdi'in akhar, beliau berkata di tempat lain, wa alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahli bid'ah adalah cercaannya, tikamannya terhadap ahlul athar. Terhadap siapa? Ahlul hadis, ahlus sunnah. Wa alamatu zanadiqah, dan ciri-ciri zindiq, orang-orang yang sesat, tasmiyatuhum ahlus sunnah hasyawiyah, menamakan ahlus sunnah dengan julukan hasyawiyah, yang hanya melihat dari permukaannya saja. Wa alamatul qadariyah, dan ciri-ciri qadariyah, penginggar-penginggar takdir, tasmiyatuhum ahlal athar mujabbirah, menamakan ahlul athar dengan mujabbirah, jabriyah ya. Qadariyah menjuluki para ulama ahlul athar dengan jabriyah, jabriyahnya menjuluki ahlul athar dengan qadariyah. Fanabidina azakumullah. Wa alamatul murji'ah, adapun tanda-tanda murji'ah, tasmiyatuhum ahla sunnah mukhalafah wa nuqsaniyah, adapun murji'ah menjuluki ahli sunnah dengan yang menyelisihi, atau golongan yang menyelisihi, golongan yang mengurang-kurangi. Wa alamatul rafidah, dan ciri-ciri rafidah syiah, tasmiyatuhum ahla sunnah nasibah, menjuluki ahli sunnah adalah orang-orang yang membenci dan memusuhi ahli bait. Taib syahid min hadzal qaul min qawlihi rahimahullah, syahid dari ucapan Ibn Abi Hatim al-Razi bahwa beliau menyebutkan ahlul athar, ahlul athar, ahlul athar, terakhir menyebutkan ahli sunnah. Lihat kalimatnya terakhir, alamatul rafidah tasmiyatuhum ahli sunnah, tadi ahli athar, ahli athar, berarti yang dimaksud sama ahli sunnah dengan ahli athar, tidak berbeda. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, munculnya penamaan-penamaan tadi untuk apa? Untuk menjelaskan semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas siapa golongan selamat. Ya kaum muslimin selamat. kaum muslimin sekarang semua orang ngaku muslimin. Ya kaum muslimin yang masih mengikuti sunnah. Orang-orang yang mengaku sunnah juga sekarang banyak. Ya yang tentunya bersama jamaah. Yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah juga banyak. Ya tentunya yang masih mengikuti salaf. Penamaan berikutnya. Ya banyak sekarang ngaku salafi. Yang masih tetap bersama ahlul athar. Ahlul hadis. Para ulama. Mulai. Terpisah tadi. Ngaku salafi tapi gak mau mengikuti para ahlul athar. Dari mana lewatnya? Mau lewat ke sana ke salaf, lewat mana kalau gak lewat sana? Engkau mau menaiki rumah tanpa tangga? Kata para ulama. Harus dengan tangganya, dengan sanadnya. Siapa yang ahl dalam masalah sanad? Ahlul hadis. Para ulama. Qul inna a'udzubikumullahu muslimin yang saya hormati. Maka itu penamaan-penamaan tadi untuk saling menjelaskan. Maka jangan dipakai untuk sembunyi. Apa itu untuk sembunyi? Jangan dipakai untuk sembunyi. Para ulama, para asatidz bilang salaf, salaf, salaf, salaf, dia sembunyi. Kalau saya bukan salaf, saya ahlul athar. Sembunyi. Supaya gak disamakan dengan yang keras-keras ini. Saya bukan salafi, saya ahlul athar. Alhamdulillah. Maksud dia adalah, kan sama salaf dengan ahlul athar. Tapi saya selamat. Gak ikut ditahdir. Kenapa? Karena saya gak ikut-ikutan. Itu salafi. Kalau saya ahlul athar. Kenapa dipakai untuk sembunyi? Kamu bukan menjelaskan, mengkaburkan. Mereka para ulama menyebutkan kalimat-kalimat tadi untuk menjelaskan. Orang ini menyebutkannya untuk sembunyi, untuk membuat samar. Kalau ini bukan itu, kalau itu bukan ini. Sama ya, Khwan. Kamu katakan dengan tegas, saya bersama mereka. Ahlul athar, ahlus sunnah, salafi, pengikut salaf, begitu. Kecuali kalau mereka ada kesalahan, ada yang namanya salaf itu harus mengikuti athar. Kamu terangkan. Ini ahlul athar. Bahkan ketika mereka bikin kelompok sendiri yang tidak mengikuti athar, kamu sengaja memakai nama ahlul athar. Ragma anfum. Anfum ri'in. Atau ragma anfihim. Kami enggak peduli dengan mereka semua. Kamu berbuat seperti itu, saya sengaja menamakan ahlul athar. Mereka mengerjakan bid'ahan, kita sengaja menyatakan kami ahlus sunnah. Enggak mau bid'ah. Mereka mengatakan begini begitu, kita pakai yang hak sebagai syiar. Bahwa kami bukan kalian. Jadi justru untuk menjelaskan yang benar itu ini, bukan itu. Jangan untuk mengkaburkan, untuk sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala, dikatakan oleh beliau, wa qala fi mawdin akhar, sudah kita baca, wa rawa dhalika fi kalami kathirin minal a'immah, dan diriwayatkan nama-nama ini dari para ulama, para imam, imam seperti Abu Nasr As-Sajzi, Ibn Taymiyyah, Was-Safarini, wa ghairuhum min ahli al-ilm, dan lain-lainnya dari para ulama. Wa summu bidzalika, dan kenapa dinamakan ahlul athar? Nisbah ila al-athar. Penisbatan kepada athar. Apa itu athar? Fil istilah athar muradif lil hadis. Sesungguhnya athar sama dengan hadis. Muradif, persamaan kata dengan hadis. Adapun kalau lughah, lughatan, athar itu peninggalan, jejak. Jejak-jejak. Wa mana ahli al-athar kama yaqulu As-Safarini? Adapun makna ahli al-athar sebagaimana dikatakan oleh As-Safarini, ai alladziina innama ya'khuduna 'aqidatahum min al-ma'thuri 'anillah. Golongan ahli al-athar adalah golongan yang hanya saja mereka mengambil akidah mereka dari apa yang uthira, dari yang ma'thur anillah, yang diriwayatkan atau didapatkan dari Allah jalla sya'nuhu fi kitabih au fi sunnati nabi, atau dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, au ma thabata wa sahha 'an salaf, atau apa yang telah thabit riwayatnya, telah sahih riwayatnya dari salafus saleh, dari kalangan sahabat al-kiram atau para tabi'in lahum al-fakham. Wahada bima'na ahli sunnah fi itlaq salaf, dan makna itu sama dengan makna ahli sunnah dalam pengucapan para salaf. Baik, Berarti enggak berbeda. Ahli sunnah, ahli al-athar, ahli al-hadith. Kenapa harus sebut sekian nama? Saling menerangkan, saling menjelaskan. Rabi'an, al-firqah an-najiyah. Firqah an-najiyah. Golongan selamat. Ay an-najiyah minan nar, yani akan selamat dari api neraka. Haitsu istatsnaha an-nabi, di mana Nabi mengecualikan satu golongan. Lamma dzakara al-firq, ketika beliau menyebutkan firqah-firqah, waqal, dan beliau berkata, kulluha finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Yani laysat finnar, ini yang satu ini tidak di neraka. Artinya najiyah, selamat dari neraka. Maka dijuluki, siapa yang selamat dari neraka? Ahli sunnah wal jamaah. Bolehkah kita mentakyin bahwa ahli sunnah masuk surga? Boleh apa enggak boleh? Katanya enggak boleh takyin. Fulan finnar, fulan. Ini kok kayak surganya punya mereka sendiri. Katakan ahli sunnah yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu bukan takyin. Ahli sunnah itu satu sifat, satu keterangan, satu penjelasan. Yang kayak gini, fil jannah. Kecuali kalau kita menyatakan saya ahli surga, kamu ahli surga, itu enggak boleh. Asyhadatu bid'ah. Persaksian dengan jannah dan nar dalam keadaan orang masih hidup itu adalah bid'ah. Demikian ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Syahadah mempersaksikan si fulan dengan surga atau si alan dengan neraka enggak boleh. Tetapi kalau menjuluki orang beriman di surga, yaitu bukan boleh, harus. Orang kafir di neraka, orang beriman di surga. Oh, kamu mentang-mentang kamu beriman, berarti kamu yakin kamu masuk surga. Lo sih enggak bilang diri saya mukmin shadiq yang jujur imannya di surga. Dan itu dalam Quran sekian banyak disebutkan. Dalam hadis juga sekian banyak disebutkan. Sebaliknya, orang yang kafir dalam neraka sekian banyaknya. Demikian pula di dalam masalah sunnah dan bid'ah. Orang yang berjalan di atas sunnah, dia jelas dia ahli jannah. Oh, berarti kita ahli jannah. Lihat kamunya, ngaca, bercermin di rumah. Kamu siapa? Sudahkah benar-benar menjalankan sunnah secara keseluruhan atau belum? Tapi kalau kita menyatakan dengan definisi, ahlus sunnah adalah firqatun najiyah, itu bukan ucapan kita, ucapan Nabi. Kulluhum finnar illa wahidah. Manhum ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Atau disebut al-jama'ah. Maka ketika menyatakan ahlul jama'ah fil jannah, ya iya. Ya jelas pasti. Loh itu menta'in? Bukan. Sebab kita menyatakan dengan keterangan sifat. Orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini, masuk surga. Siapa diantaranya? Ahlul jama'ah, ahlul sunnah. Yang berpegang dengan jamaah, berpegang dengan sunnah. Yang berjalan di atas jalan salaf, yang menjalani jalan rasul. Ya jelas, mereka ahlul jannah, selamat dari neraka. Baik, jangan terkaburkan dengan ta'yin pribadi fulan wa fulan. Berbeda. Sering dipahami salah oleh sebagian orang. Sehingga dikatakan bahwa salafin itu mengaku benar sendiri, mengaku ahli surga sendiri, mengaku najiyah sendiri. Padahal kita bicaranya bahwa ahlu sunnah akan selamat, ahlu sunnah selamat dari api neraka, ahlu sunnah lurus jalannya. Bukan bicara saya lurus jalannya, saya ahli surga. Bukan begitu. Nah, qala wa hadha bi ma'na ahli sunnah fi itlaq as-salaf. Rabi'an, yang keempat firqatun najiyah adalah golongan selamat dari hadis yang Rasulullah SAW menyatakan semuanya finnar illa wahidah. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Ma'arij Al-Qabul, wa qad akhbara as-sadiq al-masduq, dan telah dikhabarkan oleh as-sadiq al-masduq bahwa firqatun najiyah hum man kana ala mithli ma kana alaih huwa wa ashabu, bahwa golongan yang akan selamat tadi adalah golongan orang yang menjalani jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Hadis itu bukan hadis ini. Hadis yang tadi. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa jamaah ya Rasulullah yang akan selamat tadi dari api neraka? Siapa yang selamat? Siapa yang najiyatun? Kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, atau mithlu ma ana alaihi, yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya. Tapi kalau begitu, Kalau kita katakan siapa yang menjalani jalan salaf, jalan sahabat, jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia mesti masuk jannah, selamat dari api neraka. Apakah salah ucapan saya? Itu sama dengan makna hadis. Hadisnya menyatakan yang akan selamat yang seperti aku dan para sahabatku. Maka kita berkata yang berjalan seperti beliau, di jalan beliau dan para sahabatnya, maka dia masuk jannah. Sama, nggak ada bedanya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, golongan tadi dijuluki golongan yang selamat, firqatun najiyah. Yang kelima, at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang akan ditolong, dimenangkan. Penamaan ini juga dijulukan atau diucapkan untuk menjuluki ahlu sunnah, dan itu penamaan syar'i, penamaan yang syar'iyah. Wa hadhihi tasmiyah ma'khudah min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mughirah bin Syu'bah. Penamaan ini diambil dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran hingga datangnya perintah Allah dan mereka dalam keadaan zahirun. Diambil dari hadis ini. Tetapi kebetulan lafaz yang disebutkan di sini justru lafaz yang tidak ada kalimat mansurahnya. Padahal ada lafaz-lafaz lain yang disebutkan dhahirina 'alal haqqi mansurun. Bahwa mereka akan tetap ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu dimenangkan oleh Allah, selalu ditolong. Siapa mereka? Kata para ulama, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Imam Bukhari menyatakan hum ahlul ilmi wal ulama. Mereka adalah para ulama. Yang lain menyatakan hum ahlus sunnah. Qul inna a'udzukum Allah. Ucapan-ucapan mereka tadi sama, ahlus sunnah, ahlul hadis, para ulama. Mereka itulah yang dikatakan ta'ifah al-mansur, golongan yang akan dimenangkan. Dan buktinya dimenangkan oleh Allah sangat gamblang. Syubhat-syubhat hizbiyah, syubhat-syubhat bid'iyah, syubhat-syubhat dalalah, semuanya tumbang satu persatu. Tetapi yang sabit, yang kokoh, kuat, tegak, enggak akan runtuh, adalah hujahnya ahlus sunnah. Hujahnya ahlus sunnah. Dari sejak mereka para ulama sampai hari ini enggak pernah goyah, apalagi runtuh. Goyah aja enggak pernah. Kita mau berbicara tentang Syiah, ada ucapan para ulama dalam kitab mereka. Kita mau berbicara tentang Jahmiyah, ada loh dalam kitab para ulama. Kita mau berbicara tentang Sufiyah, ada hujah-hujah yang qat'iyah untuk membantah mereka. Tegak sampai hari ini. Enggak pernah terbantahkan. Enggak pernah terbantahkan. Hujah qawiyah yang enggak pernah kalah. Mansurah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib, apakah pasti ditolong? Sama dengan yang tadi. Kalau kamu benar-benar dhahirina 'alal haq, pasti akan ditolong. Insyaallah, pasti, bukan insyaallah. Allah sudah berkehendak akan ditolong. Karena Allah yang berfirman, "Kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Mesti atasku untuk menolong orang-orang mukmin. Kalau 'alal haq, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qana bidina 'azakumullah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurkum." Masalahnya, sebagian orang yang mengaku ahlu sunnah ternyata tidak benar-benar di atas sunnah. Akhirnya kadang mereka terkesan kalah, kadang terkesan terpojok, kadang terkesan begini dan begitu. Padahal ikhwanina azakumullah, yang salah bukan janji Allah, yang salah bukan ucapan Rasulullah SAW bahwa mereka mansurin atau mansurun, mereka akan terus ditolong, dimenangkan oleh Allah SWT. Dan kenyataannya para ulama ahlu sunnah dimenangkan walaupun sendirian. Di tengah mayoritas Mu'tazilah, ternyata Allah tolong, Allah menangkan, dan Allah hancurkan musuhnya. Allah runtuhkan musuhnya, dan Allah tegakkan sunnah. Masya Allah. Yang sadis, yang keenam. Salafiyun was-salafiyah. Penamaan yang juga dijuluki, atau dijulukkan kepada ahli sunnah, adalah salafiyah. Para pengikut salaf, yaitu salafiyun. Nisbah lisalaf, ini merupakan penisbatan kepada salaf. Dan salaf secara bahasa adalah jam'u salif, bentuk jamak dari salif. Salif adalah al-mutaqaddim. Salif adalah yang lebih dulu, yang berjalan di depan. Wassalaf al-jama'ah al-mutaqaddimun. Berarti salaf adalah golongan yang pendahulu atau para pendahulu. Wa minhu qawluhu azza wa jal, di antaranya ucapan Allah azza wa jal, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf dan mathal bagi mereka-mereka yang datang belakangan. Jadi sebagai salafnya untuk yang datang belakangan, ini masalahnya. Secara lughah itu maknanya. Al-Baghawi mengatakan dalam tafsirnya, wassalaf man taqaddama minal aba. Salaf secara bahasa maknanya adalah yang mendahului atau yang lebih dulu dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya. Faja'alnahum mutaqaddimina liyata'id bihimul akharun. Akhirun. Dijadikan mereka sebagai pendahulu-pendahulu agar yang belakangan mengambil contoh, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pendahulunya. Lihat pendahulu-pendahulu yang jelek binasa, lihat pendahulu-pendahulu yang di atas hak selamat. Secara bahasa ya, secara bahasa para pendahulu, apakah di atas kebaikan atau di atas kejelekan. Sehingga seringkali diiringi kalimat salaf, kalau secara bahasa diiringi sifat berikutnya, salafus salih, salaf yang saleh. Karena para pendahulu yang jelek pun dikatakan salaf, salafut talih, salaf yang jelek. Benar. Tetapi kemudian bergeser maknanya kepada mana istilah, kalau para ulama menyatakan ikuti salaf, maksudnya jelas salaf yang baik. Maksudnya mereka para sahabat, para tabi'in. Para tabi'in, tabi'in, al-thalatha, al-qurun, al-mufaddalah. Wa qala Ibn al-Athir, salaful insan, salafnya seseorang, adalah man taqaddamahu bil mauti min abaihi wa dawi qarabatihi. Masih secara bahasa, kata Ibn al-Athir dalam Gharibil Hadith, bahwa salaful insan adalah yang telah lewat, yang sudah lebih dulu meninggal dari kalangan bapak-bapaknya atau kerabat-kerabatnya. Walihada summiya sadrul awal minat tabi'in wassalafus salih hadiful lughah. Kata beliau, oleh karena itu generasi pertama dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in dijuluki dengan salafus salih. Ini secara bahasa, salaf yang salih. Tapi kalau secara istilah, kalimat salaf sudah cukup. Tapi kalau secara bahasa, para pendahulu, para pendahulu yang baik. Sebab khawatir disalah pahami, para pendahulu secara zaman saja, zamanan. Amma fil istilah, adapun secara istilah, famal maqsudu bis salafus salih, apa yang dimaksud dengan salafus salih secara istilah para ulama? Wa ma manhajuhum fil aqidah, wa ma amraza sifat manhajihim, hadza ma sana'rifuhu insyaallah. Ini yang akan kita terangkan setelah ini insyaallah, fi durusit taliyah, di pelajaran berikutnya, di kajian-kajian berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.